tahun itu banyak getahnya. Janganlah suka deh duduk melamun, melamun itu banyak susahnya. Malam hari ini tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih. Pakai tipung suara gendang bertalu-talu.